الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki permasalahan yang keempat dari bab yang pertama dari kitab Al-Hudud, tentang kewajiban menegakkan hukum had. Dan apabila telah sampai kepada al-imam, kepada penguasa, maka diharamkan untuk memberi syafaat dengan tujuan menggagalkan penerapan hukum had tersebut. Kemudian poin yang kelima, berkata al-muallif rahimahullah, may yuqimul hadda wa makanu iqamatihi. Siapakah yang diperbolehkan menegakkan hukum had? Wewenang siapa dalam penegakan hukum had tersebut? Dan di manakah tempat penerapan hukum had itu? Kata beliau rahimahullah, alladhi yuqimul hadda huwa al-imamu aw na'ibuhu. Yang berhak untuk menegakkan hukum had adalah imam, penguasa, atau penggantinya. Siapa yang ditugaskan oleh penguasa, misalnya ada lembaga khusus, lembaga yang khusus bertugas untuk menegakkan hukum had, maka mereka menjadi perwakilan dari imam. Maka mereka inilah yang menegakkan hukum had. Maka dari sini jelas bagi kita bahwa penerapan hukum had bukan hak setiap orang yang tinggal di sebuah negeri. Dia mendengar ada tetangganya mencuri barang-barang miliknya. Terpenuhi syarat, dia mencuri harta yang jumlahnya memenuhi syarat untuk ditegakkan hukum potong tangan. Dia langsung ngambil parang, lalu dia datangi tetangganya itu, dia potong tangannya. Tidak diperbolehkan. Bukan wewenang dia untuk melakukan hal tersebut. Dia sampaikan kepada penguasa, lalu akan ditetapkan dalam pengadilan syariat. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yuqimul hududa fi hayatihi. Dahulu di masa Nabi alaihi salatu wasallam, beliau sendiri yang menegakkan hukum had pada masa hidup beliau. Thumma hulafa'uhu min ba'dih. Kemudian demikian pula para al-khulafa', para khalifah sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa qad wakkala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam man yuqimul hadda niyabatan anhu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mewakilkan seseorang untuk menegakkan hukum had yang menggantikan posisi beliau sebagai imam. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, waghdu ya Unais ila imra'ati hadha. Berangkatlah engkau hai Unais, datangi perempuan ini. Fa in i'tarafat farjumha. Apabila dia mengakui perbuatannya bahwa dia berzina, rajam dia. Apabila dia mengakui perbuatannya bahwa dia melakukan perzinaan, maka rajamlah dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Unais, engkau datangi si fulanah, jika dia mengakui perbuatannya maka rajam dia. Nah, ini menunjukkan bahwa yang berhak menegakkan hukum rajam, hukum had, adalah penguasa atau perwakilan dari penguasa tersebut. Wa wajaba dzalika 'ala al-imam, dan hal tersebut merupakan hal yang wajib yang menjadi tanggungan seorang imam. Apabila telah sampai kepadanya dan telah ditetapkan berdasarkan bukti bahwa dia benar telah melakukan tindakan kejahatan yang memiliki hukum had, maka wajib bagi imam untuk menerapkannya, tidak meninggalkannya karena syafaat tertentu, karena permintaan seseorang, meskipun dia orang terpandang, maka harus tetap ditetapkan hukum had. Mengapa? Dhamanan lil adalah, sebagai jaminan dari tegaknya keadilan. Tidak membedakan. Kalau dia berhak untuk ditegakkan hukum had, tegakkan kepadanya hukum had. Tegakkan keadilan. Jangan karena dia orang yang terpandang, dia keturunan bangsawan dan yang semisalnya, maka berusaha dijarikan solusi untuk selamat dari hukum tersebut. Namun ketika seorang yang tidak memiliki status sosial yang baik di tengah masyarakat, maka ditegakkan kepadanya hukum had. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dan kebiasaan ahlul kitab membeda-bedakan orang dalam penegakan hukum. Jazallahu khairan Al-Malik Salman hafizahullah ta'ala, semoga Allah azza wa jal menjaga dan memelihara Al-Mamlaka Al-Arabiyyah Al-Saudiyah, yang baru beberapa lama ini ada seorang dari keluarga kerajaan melakukan tindakan pembunuhan, maka dia pun dikisas, ditegakkan kepadanya hukum kisas, meskipun dia seorang yang bagian dari keluarga raja. Apabila telah ditetapkan berdasarkan bukti dia pelakunya, maka ditegakkan hukum kisas. Maka ini untuk memberi jaminan tegaknya keadilan. Wa man'an lil haifi wa dhulmi, dan untuk mencegah terjadinya tindakan kezaliman, milih-milih pelaku kejahatan, tidak bersikap adil dalam menyikapi mereka. Ini kaitannya dengan siapa yang berhak untuk menegakkan hukum had, bahwa ini bukan hak setiap orang, namun wewenang pemerintah, penguasa dan perwakilannya. Lalu di mana ditegakkan hukum had? Kata beliau rahimahullah, wa yuqamul haddu fi ayyi makanin ghayra al masjid, bahwa ditegakkan hukum had itu di mana saja, tidak ada tempat tertentu selain masjid. Jangan ditegakkan di masjid, potong tangan di masjid, dirajam di masjid, tidak. Tapi di luar, di luar masjid, di mana saja. Ya, tempat yang lapang, yang bisa ditonton oleh banyak orang. Sebab tujuannya, sebagaimana yang nanti akan kita terangkan, agar orang-orang melihatnya, sehingga menumbuhkan rasa takut pada diri mereka untuk diberlakukan seperti pelaku kejahatan yang telah dihukum tersebut. Mereka menyaksikan secara langsung. Gimana seseorang dirajam, dilempari batu hingga mati. Gimana seorang dipotong tangannya disebabkan karena dia mencuri. Dan yang semisalnya, mereka menyaksikan, maka ada pengaruh pada kaum muslimin sehingga mereka tidak melakukan perbuatan jinayah tersebut. Jadi boleh ditegakkan di mana saja. Faqad naha an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ay yustaqada fil masjid wa an tunshada fihi al-ash'ar wa an tuqama fihi al-hudud. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wa sallam melarang untuk ditegakkannya hukum qisas di masjid atau didendangkan syair-syair di dalam masjid dan ditegakkannya hukum had di dalam masjid. Sebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dan dihasankan Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Maka dalam hadis ini ada tiga larangan. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang penerapan hukum qisas di dalam masjid. Maka diqisas di luar. Yang kedua, penerapan hukum had di dalam masjid. Potong tangan, rajam dan yang semisalnya, cambuk, semuanya dilakukan di luar masjid. Kemudian yang ketiga, mendendangkan syair-syair. Mendendangkan syair-syair. Yang dimaksud syair-syair bukan nyanyiannya. Kalau nyanyian jelas hadis-hadis menunjukkan diharamkannya. Tapi ini syair, syair ya, yang ma'ruf di kalangan Arab. Syair-syair yang biasa didendangkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sebagian mereka dikenal sebagai syu'ara. Ya, syu'ara. Ya, mungkin kalau dilihat miripnya seperti puisi kalau di Indonesia. Nah, namun berbeda tentunya. Syair-syair ada cara-cara tersendiri, ada metode tersendiri dalam membuatnya. Nah, namun para ulama membawa makna hadis ini tentang larangan mendendangkan syair di dalam masjid, yaitu syair-syair yang mengandung hal-hal yang jorok. Kebiasaan orang dahulu, kalau mereka membuat syair itu biasanya tujuannya menyerang, menyerang orang gitu. Apakah dalam bentuk celaan atau kadang-kadang dengan bahasa-bahasa kurang baik, ya, tentang wanita, tentang hal-hal yang bersifat vulgar yang tidak sepantasnya. Maka ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan para sahabat di sana ada dikenal para penyair dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jumhur fuqaha, jumhur ulama, mereka mengatakan diperbolehkan untuk mendendangkan syair tersebut baik di masjid atau di tempat yang lainnya selama tidak mengandung apa yang kita sebutkan tadi, tidak mengandung kata-kata yang tidak senonoh, tidak sepantasnya, cibiran, cemoohan, menyerang yang lain dan yang semisalnya. Adapun mendendangkan syair yang sifatnya bermanfaat, ya, bermanfaat hal-hal yang sifatnya iman, tentang iman atau tentang at-tamassuk bi sunnah dan yang semisalnya, maka diperbolehkan. Nah, bahkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada mimbar yang dibuat untuk Hasan radhiyallahu taala anhu. Itu untuk mendendangkan syair pada masa itu. Nah, demikian pula di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu biasa di dalam masjid ada sebagian mereka mendendangkan syair. Nah, meskipun ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sempat menegur Hasan radhiyallahu an, ketika beliau mendendangkan syair, maka beliau mengatakan faqad kuntu unshidu syi'ra ma'a man huwa khairun minka wa dhalika bi hadrati ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yunkir alaihi ahadun minhum. Dan sungguh aku telah mendendangkan syair di hadapan orang yang lebih baik darimu, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ada seorang pun yang mengingkari, tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wallahu alam. Wa dhalika siyanatan lil masjid anit talawuthi wa nahwihi. Tujuan larangan menegakkan hukum had di masjid adalah untuk menjaga masjid dari at-talawuth, dari kotoran, ya, karena di dalam Islam diperintahkan untuk membersihkan masjid dari berbagai macam kotoran. Maka apabila ditegakkan di masjid, maka tentu akan menyebabkan keluarnya darah dan yang semisalnya akan menyebabkan kotornya masjid. Waja'a fi ba'dhi ar-riwayat fi qissati rajmi Ma'iz, dan disebutkan dalam sebagian riwayat ketika menjelaskan tentang kisah dirajamnya Ma'iz, fa ukhrija ila al-harrati farujima, maka Ma'iz pun dikeluarkan dibawa ke daerah Harrah, dikeluarkan dari masjid dari kota Madinah lalu dibawa ke daerah Harrah. Harrah satu daerah di kota Madinah atau di pinggiran kota Madinah yang daerah tersebut dikenal dengan batu-batuan yang hitam, yang keras. Ya, ada sebuah peristiwa dahulu di masa tabi'in yang dikenal dengan peristiwa Al-Harrah. Itu kejadiannya di sana. Maka Ma'iz radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia telah mengakui, dia datang bahkan mengakui perbuatannya bahwa dia berzina, lalu ketika hendak ditegakkan hukum rajam, dikeluarkan. Tidak dilakukan di masjid. Tapi di daerah Harrah, setelah itu dia pun dirajam. Walhasil, kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan di sini bahwa dalam hal penempatan ditegakkannya hukum rajam, di mana saja. Asal tidak dilakukan di dalam masjid. Allah Ta'ala alamu bisawab. Sampai di sini insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله